Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani akhawati rahmani rahimakumullah, masih dalam bahasan kitab Aqidatul Salaf Ashabul Hadis, dan pada pertemuan yang lalu kita dah bahas berkaitan dengan syafaat. Bahasan tentang syafaat, kita dah sebutkan apa makna syafaat, kita pun dah sebutkan bagian-bagian syafaat. Ada yang syafaat manfiyah, ada syafaat musbatah, yakni syafaat manfiyah yang dinafikan, musbatah yang ditetapkan. Lepas itu kita sebutkan macam-macam syafaat musbatah, dan sebelumnya kita sebutkan syarat-syaratnya. Yang di antara syarat-syaratnya adalah ada izin Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang akan memberikan syafaat, kemudian ada ridho Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang akan memberikan syafaat, dan juga setelah itu ada ridho Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang akan diberikan syafaat. Ini tiga syarat, yakni baru syafaat itu akan berlaku, baru akan terjadi dengan adanya tiga syarat ini. Kalau tidak ada tiga syarat ini, maka syafaat itu tidak akan terjadi. Jadi kita dah sebutkan juga ada syafaat umum, ada syafaat khusus. Yani yang khusus yang kita maksudkan adalah syafaat khusus buat Nabi alaihi salatu wassalam. Di antaranya adalah syafaatul uzma, syafaat yang besar pada hari mauqif, pada hari di padang mahsyar nanti. Kemudian setelah itu di antara kekhususan beliau, yakni ada syafaat untuk paman beliau sallallahu alaihi wasallam dan lain-lain. Dan salah satu di antaranya adalah kata Rasulullah SAW, syafa'ati min ahli al-kabair min ummati. Jadi syafa'atku untuk orang-orang yang berbuat dosa besar dari golongan umatku, kata Nabi SAW. Dan kita dah sebutkan yakni berkaitan dengan syafa'at Nabi SAW, yakni yang bagian yang sangat kita bangga menjadi pengikut Nabi alaihi salatu wasallam adalah adanya syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam khusus bagi orang-orang yang berdosa di kalangan umatnya. Jadi bagi kita yang banyak dosa dan tidak ada yang tidak berdosa, cuma sama ada apakah dosanya banyak atau kurang gitu. Jadi bagi mereka yang banyak dosa, tentunya hadis-hadis tentang syafaat ini adalah hadis yang melegakan, lega, kemudian membuat tenang, membuat bahagia, dan yakni membuat suatu harapan. Tapi bukan berarti hadis-hadis semacam ini yakni kita buat sebagai gantung, yakni bergantung, menggantungkan diri, terus tidak berbuat hal-hal yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini keliru. Dah kita sebutkan yakni hadis-hadis tentang ini, hadis-hadis tentang harapan adanya syafaat, adanya pengampunan dosa, ini adalah hadis-hadis yang masuk dalam bab kategori ar-roja, bab ar-roja yakni pengharapan. Dan pengharapan ini adalah salah satu di antara sayap kaum mukminin. Ya, karena sayap kaum mukminin ada dua baru boleh terbang. Jadi sayap yang pertama adalah ar-roja, yakni pengharapan. Sayap yang kedua adalah khauf, yakni rasa takut. Rasa takut. Sebab apa? Sebab rasa pengharapan yang berlebihan akan mengakibatkan kurang ibadah. Akan mengakibatkan makin berbuat dosa, karena pengharapan yang terlalu besar, terlalu melampau. Jadi katanya nanti pun dapat syafaat, dah malas sholat, nanti pun dapat syafaat. Terus misalnya apa buat dosa misalnya, nanti pun dapat syafaat, malas untuk berbuat ketaatan dan sebagainya. Nah, ini yang muskilahnya kalau orang itu berlebihan dalam ar-raja, pengharapan. Berlebihan dalam khauf pun muskilah juga. Kan sering kita sebutkan hal ini, berlebihan dalam khauf muskilah. Masalah besar juga. Jadi terlalu takut begitu, terlalu takut sehingga seolah-olah dia putus asa di sini. Di hidup ini macam tidak ada gunanya gitu. Jadi bergaul dengan orang pun malas gitu. Terus berbicara dengan orang pun malas, mengurung diri saja di rumah. Nah, itu muskilah. Dan bahkan dah kita sebutkan juga tokoh-tokoh yakni sufi zaman dahulu baik terlalu berlebihan dalam khauf. Nah, sehingga kata mereka yang masyhur, yang popular, yang masyhur dari syair-syair mereka itu apa tuh? Sehingga merasa mereka tidak pantas, tidak patut untuk mendapatkan surga. Gitu. Kenapa? Karena banyak dosanya. Dan bahkan ada yang mengatakan surga itu tidak ada, maknanya surga itu kita tidak boleh meminta surga. Kita tidak boleh meminta surga. Apa alasannya? Alasannya karena terlalu banyak dosa kita sehingga tidak patut dan tidak semestinya kita masuk surga. Kita sudah selamat dari neraka dan alhamdulillah. Itu katanya. Kenapa? Karena besarnya, yakni janib besarnya sayap takutnya. Nah, gitu. Tapi ini keliru. Keliru. Jadi yang sahih adalah Allah, yakni Rasulullah SAW memerintahkan kita, menganjurkan kita untuk minta surga. Jadi itu menunjukkan bahwasanya walaupun kita banyak dosa, tetap kita minta surga. Nah, juga kita minta agar dijauhkan dari api neraka, macam itu. Jadi macam yang sering kita dengar dan sering kita sebutkan contoh misalnya di antara syair-syair yang sangat terkenal masyhur di kalangan kita misalnya Ilahi lastu lil firdausi ahla. Semacam itu sudah kita sebutkan. Dilagu-lagukan gitu. Ilahi lastu lil firdausi ahla gitu. Ya Allah, aku bukan orang yang patut, yang semestinya. Aku bukan ahli. Aku bukan sepatutnya, aku bukan orang yang berhak gitu. Tidak pantas, tidak berhak. Ya Allah, aku ini orang yang tidak pantas, tidak patut dan tidak berhak untuk masuk surga Firdausmu. Gitu maksudnya. Ilahi lastu lil Firdausi ahla. Ya Allah, aku tidak berhak masuk surga Firdausmu. Ya macam tadi, karena terlalu takut, tak patut. Jadi tak sesuailah gitu untuk dia masuk surga. Wala aqwa 'alan nari jahimi. Tapi macam itu juga aku tak kuat nak masuk nerakamu pun, aku pun tak kuat. Jadi tak kuat, tidak kuat menahan panasnya api neraka, neraka jahanam. Jadi ini muskilah syair ini. Jadi tidak masuk surga, tidak pula masuk neraka. Habis tempatnya di mana satu? Gitu, itu muskilah. Padahal nanti di akhirat hanya dua. Kalau tidak di neraka, surga. Kalau tidak di surga, neraka. Jadi intinya ikhwah ayyuhawat, bahwa hadis-hadis syafaat yang kita baca ini, terutama hadis yang kita pernah bacakan, hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan lain-lain, Nabi SAW menyebutkan khuyirtu baina syafaati wa baina an yadkhula syatru ummatil jannah. Fakhtartu syafa'ata li'annaha a'am wa akfa atarawunaha lilmu'minin al-muttaqin la walakinnaha lilmudnibin al-mutalawithin al-khattain. Aku diberikan pilihan antara syafa'at dan antara setengah dari umatku akan masuk dalam surga. Maka kata Nabi SAW, saya memilih syafa'at karena syafa'at lebih umum dan lebih mencukupi. Apakah kalian menyangka bahwa syafaat tersebut hanya untuk orang-orang yang beriman, yang bertakwa saja? Tidak, kata Nabi SAW. Tapi syafaat tersebut bagi orang-orang yang berdosa dan berkelimang dosa serta melakukan banyak kesalahan. Jadi kalau orang mukminin, kalau orang yang muttaqin itu dah insya Allah dapat syafaat. Tapi hadis ini menekankan bahwasanya orang yang banyak dosa, berbuat dosa besar pun akan mendapatkan syafaat. Dan ini adalah tadi kita sebutkan masuk ke dalam ayat-ayat atau nas yang masuk dalam kategori ar-raja. Juga dalam hadis yang terakhir itu, inna as'adan nas bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi min qibali nafsi. Hadis riwayat Bukhari, Taib, dan juga diriwayatkan daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ia menyatakan bahwa orang yang paling bahagia nanti pada hari kiamat adalah orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi alaihi salatu wasalam. Siapa yang mendapatkan syafaat, merekalah yang mengatakan, yang mengikrarkan, yang bersyahadat la ilaha illallah dengan ikhlas dari dalam hati dan jiwanya. Macam itu. Entah kita sebutkan apa makna ikhlas di sini. Makna ikhlas adalah yakni orang-orang yang mengatakan, yang melafazkan, mengikrarkan la ilaha illallah, paham maknanya, habis itu beriman, habis itu melakukan konsekuensinya. Tapi kalau hanya sekedar, hanya setakat untuk yakni mengungkapkan saja, habis itu hanya sekedar berzikir saja tanpa mengetahui maknanya, tanpa mengilmuinya, tanpa yakni mengamalkan konsekuensinya, maka ini tidak dikatakan khalis, tidak dikatakan mukhlis, ikhlas. Dan juga salah satu konsekuensi la ilaha illallah adalah beriman kepada Rasulullah SAW. Sebab nanti ada orang mungkin sebutkan hadis ini tidak disebut Muhammad Rasulullah misalnya, tidak disebut di sini. Tapi kalau sudah disebut la ilaha illallah, maknanya konsekuensinya masuk ke dalamnya Muhammad Rasulullah. Sebab la ilaha illallah itu dia satu paket dengan Muhammad Rasulullah, sehingga itulah salah satu di antara konsekuensinya. Jadi bagi mereka yang berbuat dosa besar, itu insyaallah taala akan mendapatkan syafaat. Dan ini menunjukkan bahwasanya orang yang berdosa besar tidak keluar dari yakni kawasan, tidak keluar daripada golongan orang muslim. Maknanya walaupun dia dosa besar, dia tetap dikatakan sebagai orang muslim. Nah, ini berbeda tentunya dengan pemahaman-pemahaman yang lain dari golongan ahlu sunnah wal jamaah. Yang betul. Jadi, sebelum kita sebutkan yakni pemahaman mereka-mereka itu secara ringkas, jadi kita sebutkan makna dosa besar. Apa itu makna dosa besar? Kita sudah sebutkan makna dosa besar adalah sebab dosa besar ini tidak terbatas. Dosa besar tidak terbatas. Kalau ada hadis yang mengatakan misalnya ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah kalian dari 7 hal yang membinasakan. Jauhilah kalian dari 7 hal yang membinasakan. Maknanya ini 7 hal yang masuk dalam kategori dosa besar. Tapi 7 di sini bukan maksudnya untuk membatasi. Tidak menjadi, kalau misalnya ditanya berapa dosa besar itu, berapa jumlahnya, habis itu jawabannya 7 berdasarkan hadis ini. Keliru pemahamannya. Karena dalam hadis lain pun ada juga Nabi SAW sebut 3 misalnya. Berarti 3 tambah 7, 10 misalnya. Jadi batasan-batasan itu, yakni angka-angka yang disebut itu sebagai, yakni menyebutkan itu bukan batasan. Naam, itu bukan batasan. Sebab ada kaidah mengatakan mafhumul adad la mafhula malahu. Yakni hitung-hitungan biasanya itu tidak terhitung menjadi pemahaman. Maknanya tidak menjadi kesimpulan. Hitung-hitungan angka itu biasanya tidak diambil darinya kesimpulan. Ini kaidah. Kebanyakannya hitung-hitungan angka tidak diambil darinya satu kesimpulan. Maknanya satu kesimpulan apa tuh? Kita membatasi. Jadi sekarang ini kita bahas masalah dosa besar gitu. Jadi dosa besar itu ada berapa? Jawabannya tidak terbatas. Kalau mau misalnya sebut 7 berdasarkan hadis tadi misalnya, atau 3 atau 10. Nah, ini kurang tepat. Jadi seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga yang lain-lainnya yang menyebutkan bahwa dosa besar adalah, kata mereka, dosa besar adalah yakni seluruh dosa yang ada padanya, yang disebutkan seluruh dosa yang disebutkan ada sanksi, yang disebutkan sanksi, yang disebutkan azab. Jadi seluruh dosa yang ada disebutkan padanya sanksi, hukuman, terus azab, terus disebut surga dan neraka misalnya, kemudian disebut laknat, itulah yang disebut dengan kabair, itulah yang disebut dengan dosa besar. Jadi seluruh dosa yang apabila disebutkan ada sanksi, ada hukuman, mungkin hukuman had misalnya, had minum khamar misalnya, ada had misalnya berzina misalnya, ada had mencuri, ada had, termasuk kabair, dosa besar. Terus disebutkan azab misalnya, azab disebutkan azab. Misalnya contoh misalnya Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari pernah melewati satu kuburan, kemudian kuburan itu isi orang yang di dalam kuburan itu, kata Nabi SAW, sedang diazab. Apa sebabnya diazab? Karena dia buang air sembarangan. Jadi dia tidak membersihkan najis dari buang airnya itu dengan sempurna. Habis itu juga kata Nabi SAW yang kedua, karena dia suka namimah. Namimah yakni mengadu domba. Ini pun termasuk. Nah, berarti kita ketahui di sini, saya buang air sembarangan, habis itu tidak mencuci najisnya, habis itu namimah pun termasuk dosa besar. Kabair, apa namanya, ghibah misalnya. Ghibah. Contoh misalnya ayat ghibah yang terkenal misalnya diibaratkan sebagai memakan daging, yakni saudara, daging mayit semacam itu, ini pun termasuk kabair. Jadi banyak sekali kabair itu. Jadi intinya seluruh dosa yang disebutkan di situ sanksi, hukuman, ada azab, habis itu ada janji Allah untuk memasukkan ke dalam neraka, misalnya ada laknat, misalnya itu semua adalah kabair. Ini dia punya batasan kabairnya. Jadi dari sini, dari batasan ini kita ketahui banyak dia punya kabair itu. Mana selain ini, selain yang ada disebutkan nas-nas, ada nas hukuman, ada nas macam-macam tadi, itu termasuk kategori dosa kecil. Jadi dosa itu ada dua, ada dosa besar, ada dosa kecil. Jadi kalau dosa besar tadi dia punya batasan, selain itu berarti dia termasuk dosa kecil. Dosa kecil. Nah, dosa kecil ini boleh terhapuskan dengan sholat, boleh terhapuskan dengan wudu macam itu. Tapi kalau dosa besar ini harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini orang-orang yang, karena ini dosa besar ini pun kita selama ini kita berpikir dosa besar itu hanya misalnya minum khamar, habis itu mencuri, habis itu berzina saja misalnya. Tapi ternyata ada yang remeh-remeh di situ, ghibah pun dosa besar macam itu. Namimah pun dosa besar. Jadi intinya kalau ada yang nas-nas yang macam tadi, maka itulah dosa besar. Itu harus tobat. Dan insya Allah ta'ala mereka yang tobat akan mendapatkan syafaat Nabi SAW. Nah, berkaitan dengan dosa besar ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita dah sebutkan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar dalam bab ini adalah mereka masih dalam yakni kategori Muslim, masuk dalam kawasan orang-orang Muslim. Jadi kalau tadi disebut misalnya ada orang yang berbuat dosa besar macam tadi, banyak dosa besar, apakah dia Muslim atau tidak? Naam Muslim. Terus nanti di akhirat bagaimana dia? Di akhirat apakah dia kekal dalam neraka atau masuk surga atau bagaimana? Jawaban kita adalah tahta masyiatillah. Jadi jawaban kita adalah dia bergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas di dunia ini dia muslim. Nah, maknanya bergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala, menurut zahir nas mereka tidak kekal dalam neraka. Mereka tidak kekal dalam neraka. Jadi ahlu sunnah wal jamaah berkeyakinan dalam orang-orang yang membuat dosa besar adalah di dunia konfirm masih muslim. Di neraka konfirm mereka tidak kekal dalam neraka. Gitu. Baik. Dan itu apakah dia diazab apa tidak di neraka itu masyiatullah, bergantung pada kehendak Allah. Mungkin dia dapat syafaat, tak jadi masuk neraka. Alhamdulillah. Gitu kan? Terus misalnya yang seharusnya misalnya lama dalam neraka dapat syafaat tidak lama. Jadi itu maksudnya bergantung kehendak Allah, yang jelasnya mereka tidak kekal dalam neraka. Nah, ini yakni berlawanan, berbeda dengan pemahaman yang lain. Macam pemahaman Khawarij misalnya, di kelompok Khawarij. Tapi yakni dalam bab ini mereka meyakini di dunia, mereka tidak termasuk muslim, keluar dari Islam, maknanya kafir. Di neraka mereka kekal dalam, di akhirat mereka kekal dalam neraka. Gitu dia punya Khawarij. Jadi bahasan kabair yakni dosa-dosa besar ini mencakup dua bahasan, yakni bahasan di dunia dan bahasan di akhirat. Bahasan dunia dan di akhirat. Jadi terkenal dengan bahasan masalah asma wal ahkam, nama-nama dan hukum. Ini terkenal masalah ini dengan istilah masalah nama dan hukum. Apa maksudnya nama dan hukum? Maksudnya di sini nama orang yang berbuat dosa besar di dunia itu apa namanya? Apakah kafir? Apakah muslim? Itu saja. Itu yang disebut nama. Terus hukum maksudnya di sini adalah apa hukum? Yakni dosa besar di akhirat. Apakah surga atau neraka atau kekal dalam neraka? Itu maksudnya. Jadi kalau menemukan masalah atau topik misalnya di dalam satu kitab akidah yang mengatakan masalah nama dan hukum, itu adalah masalah pada dosa besar ini. Gitu maksudnya. Jadi ahlu sunnah wal jamaah dalam bab ini, dalam bab dosa besar, namanya apa? Muslim. Hukumnya apa? Tidak kekal dalam neraka. Dah, titik. Kalau Khawarij bagaimana? Namanya apa? Namanya kafir. Hukumnya apa? Kekal dalam neraka. Gitu. Kalau Mu'tazilah misalnya, ada kelompok juga namanya Mu'tazilah. Nama bagaimana? Namanya ini Mu'tazilah. Sebetulnya Mu'tazilah orang pening. Yakni mereka sebutkan namanya apa? Namanya orang mukmin, muslim. Tapi nanti di hukumnya di akhirat itu baina manzilatain, antara dua tempat. Jadi antara dua tempat katanya. Terus hukumnya apa? Hukumnya di neraka, kekal dalam neraka. Baik. Jadi saya ulangi, untuk Mu'tazilah berkaitan dengan nama, afwan. Untuk Mu'tazilah diperhatikan, untuk Mu'tazilah dalam bab nama mereka baina manzilatain, dua tempat. Jadi kalau dah tulis yang diperbaiki. Jadi kalau Mu'tazilah, pemahaman Mu'tazilah, kalau namanya, nama kalau dah kita sebutkan nama berarti di dunia. Namanya apa tu? Namanya manzilah baina manzilatain, antara dua kedudukan, antara dia muslim, antara dia kafir. Berarti kalau Mu'tazilah ditanya apa nama orang yang pernah berbuat, apa nama orang yang berbuat dosa besar di dunia, namanya katanya antara dua tempat, antara dua kedudukan, antara kedudukan muslim dan antara kedudukan kafir. Jadi baina-baina, antara-antara, tidak muslim, tidak kafir. Wah, ini itu kita sebut tadi pening. Itu Mu'tazilah. Sebab dia mau sebutkan muslim, ini dah dosa besar katanya. Kalau mau sebutkan kafir. Wah, dia pun masih sholat macam itu. Nah, jadi itu baina-baina, antara-antara macam itu. Tapi kalau hukumnya, katanya hukumnya adalah kekal dalam neraka. Hukumnya kekal dalam neraka. Sama seperti Mu'tazilah, sama seperti Khawarij. Berarti tadi kalau persamaannya dengan Khawarij, dalam hukum sama, tapi dalam nama tidak sama. Kalau Khawarij dah confirm non muslim dah, mau sholat, taib, mau puasa, kalau dah dosa besar, keluar daripada neraka, keluar daripada Islam. Tapi kalau Mu'tazilah, baina-baina, antara-antara, tak muslim, tak kafir. Tapi confirm di dalam, yakni akhirat, dia kekal dalam neraka. Terus kalau Murji'ah, kalau Murji'ah, sebab sini ada kelompok besar dalam hal ini, ada Ahlus Sunnah, kita dah sebutkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita yang kita maksudkan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pio, yang murni, yang salaf. Itu yang kita maksudkan. Nah, jadi kalau misalnya kata-katanya Ahlus Sunnah tapi masih terpengaruh dengan mazhab Khawarij, mazhab Mu'tazilah kita sebutkan, maka bukan itu, bukan kita maksudkan Ahlus Sunnah. Jadi yang kita maksud Ahlus Sunnah adalah yang betul-betul murni. Baik, tadi dah kita sebutkan mazhab Khawarij, mazhab Mu'tazilah, mazhab Murji'ah. Dan nanti ada bahasannya Murji'ah itu apa tuh. Jadi Murji'ah ini adalah suatu mazhab, dalam bab ini dia berpendapat iman itu tidak terpengaruhi dengan maksiat. Iman tidak terpengaruhi dengan maksiat. Maknanya apa? Maknanya kalau orang itu berbuat dosa besar, imannya stay di situ, stable. Jadi dia tetap imannya di situ. Jadi tidak terpengaruh. Mau minum khamar, mau berzina, mau mencuri, mau ghibah, tadi dosa-dosa besar yang lainnya, imannya tetap di situ. Tidak bertambah, tidak berkurang. Sudah di situ. Ini Murji'ah. Dan maknanya ini isim. Namanya apa? Namanya tetap beriman. Nah, berarti namanya tetap beriman. Kalaupun kalau Murji'ah ini, kalau ditanya namanya apa? Namanya apa? Namanya katanya apa tuh? Mukmin, muslim, kamilul iman. Muslim yang sempurna imannya. Hukumnya apa? Hukumnya mereka tidak berhak masuk neraka. Maknanya apa? Masuk surga. Terus apa perbedaan antara mazhab Murji'ah dengan Ahlus Sunnah? Tadi Ahlus Sunnah pun bilang mukmin, muslim gitu. Perbedaannya adalah kalau Ahlus Sunnah mengatakan namanya adalah muslim, mukmin naqisul iman. Mukmin muslim tapi imannya kurang. Kenapa disebut imannya kurang? Karena dia berbuat dosa besar. Tapi kalau Murji'ah, mukmin muslim full iman, kamil. Imannya sempurna. Ah, gitu. Jadi perbedaannya antara mazhab Murji'ah dengan mazhab, yakni Murji'ah dengan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dalam isim, dalam nama, perbedaannya apa tuh? Kalau orang Ahlus Sunnah mengatakan naqisul iman, kurang imannya, kalau Murji'ah mengatakan kamilul iman, sempurna imannya. Itu dalam isim. Kalau dalam hukum apa perbedaannya? Perbedaannya katanya Murji'ah tadi kita sebutkan tidak berhak masuk neraka. Kalau Ahlus Sunnah menyebutkan berhak masuk neraka. Berhak masuk neraka. Kenapa? Karena dia dosa besar, berhak masuk neraka. Tapi apakah dia masuk neraka terus selama-lamanya? Tidak. Terus perkataan kita berhak, perkataan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan berhak masuk neraka, maksudnya apa itu? Yakni mungkin dia boleh dapat syafaat, selepas itu tidak, jadi masuk neraka. Gitu maksudnya. Tapi pada asalnya orang yang berbuat dosa besar, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, nama isimnya, namanya adalah mukmin naqisul iman. Mukmin kurang imannya, dan dalam hukumnya adalah di neraka, mereka berhak mendapatkan neraka, masuk neraka, berhak masuk neraka dan tidak kekal di dalamnya. Murji'ah kita ulangi, mukmin, namanya mukmin kamilul iman, mukmin yang sempurna imannya. Hukumnya apa? Hukumnya mereka tidak berhak masuk neraka, yakni masuk surga. Gitu. Ini yakni karena sebagian orang yang belum paham yakni mungkin akan menyamakan Murji'ah dengan Ahlus Sunnah karena mirip-mirip, tapi ada perbedaannya tadi. Tapi kalau Khawarij jelas tuh namanya kafir, hukumnya kekal dalam neraka. Kalau Mu'tazilah namanya antara-antara, di antara mukmin dan antara kafir, hukumnya adalah kekal dalam neraka. Jadi silahkan dirumuskan sendiri-sendiri apa dia punya perbedaan antara Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah, Ahlus Sunnah dalam bab ini, apa persamaannya. Nah, silahkan dirumuskan sendiri-sendiri. Baik. Jadi itu babnya. Jadi bab ini masalah asas. Nah, ini masalah asas. Kalau misalnya seperti yang yakni diceritakan, misalnya itu ceritakan yang pernah pergi ke Oman misalnya. Baik, pergi ke Oman, ini asas. Mazhab asas, mazhab kerajaan asas. Nah, ini jangan main-main. Jadi misalnya kalau mazhabnya Khawarij, nah, berarti wajib bagi penduduknya itu untuk meyakini semacam ini. Ya, kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kita misalnya di Nusantara, baik mazhab Syafi'i. Nah, semua kunut misalnya kunut subuh, itu mazhab Syafi'i dan ini wajar dan sudah kita sebutkan. Yani mazhab ini berkembangnya mazhab itu besar pengaruhnya atas sokongan kerajaan. Nah, jadi mana-mana mazhab yang disokong oleh kerajaan, yang didukung oleh kerajaan, itu kemungkinan besar akan tersebar. Sebab itulah yakni tersebarnya, banyaknya tersebar satu mazhab, satu keyakinan, bukan berarti kebenaran mazhab tersebut, bukan berarti mazhab itu benar, bukan berarti yakni ajaran itu benar. Macam ada sekarang orang sebutkan, sekarang yang paling banyak adalah mazhab Asy'ariyah dalam bab akidah. Asy'ari, mazhab Asy'ari dalam bab akidah. Ditengok di Nusantara kita, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, semua Asy'ariyah. Habis itu misalnya tengok misalnya di Irak, di apa Mesir misalnya, semua Asy'ariyah. Apakah itu banyaknya yang mengikuti menunjukkan benar? Tidak. Tidak. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kata Allah. Jadi apabila kamu mengikuti kebanyakan manusia, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Gitu. Dan jelas nih ayat. Sebab itulah kalau orang yang membaca sejarah, dia akan tahu. Sejarah ini penting. Jadi dia akan tahu bagaimana berkembangnya, macam mana boleh berkembang Asy'ariyah itu. Dahsyat macam itu. Salah satunya yakni pahlawan yakni kaum muslimin, yakni apa itu, Salahuddin Al-Ayyubi. Dia itu termasuk akidahnya adalah akidah Asy'ari, Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi bukan berarti kita yakni merendahkan dia, bukan berarti kita mengurangi hak-haknya sebagai seorang batal, yakni sebagai seorang pahlawan yang berjasa di ya di dunia Islam. Tapi kita berbicara masalah akidahnya. Jadi itu termasuk salah satu yang menyebarkan. Jadi sekali lagi, tersebarnya satu pemahaman di suatu negeri bukan berarti pemahaman negeri tersebut benar. Gitu kita maksudkan. Macam misalnya di Saudi misalnya, kenapa tersebar yakni dakwah Muhammad bin Abdul Wahab? Karena ada sokongan yakni kerajaannya. Sekarang tinggal kita pilih apakah benar apa tidak. Kita cek apakah benar apa tidak. Gitu. Jadi itulah yakni pentingnya ilmu di sini, dimanapun kita duduk, dimanapun kita tinggal, kalau ilmu berada senantiasa kita pegang, insyaallah kita boleh pilih mana yang benar, mana yang salah. Jadi kita pun terang pandangan kita, yakni jelas kita pilih, tak terombang-ambing. Nanti kalau tak ada ilmu, misalnya tinggal di satu tempat, apa kebanyakan tempat itu ikut gitu. Tinggal di kampung ini ikut, itu yang muskilah. Jadi kasihan orang semacam ini. Sebab itulah kita penting untuk menuntut ilmu. Jadi ada prinsip. Ada prinsip. Jadi kalau orang dah ada prinsip, hidup tenang. Jadi salah satu yang membuat pening hidup ni, susah hidup ni, karena tak ada prinsip. Macam lah dia bergaul banyak gitu ya, banyak kawan, banyak. Tapi pada dasarnya dia tak tenang. Dia tak tenang. Jadi orang tu kelompok Syiah masuk dia, tapi kelompok Ahlus Sunnah masuk dia, masuk ke semua berkawan. Kononlah dia apa ahli apa sosial macam tu. Tapi pada dasarnya dia orang tak tenang. kita cukup 1, 2, 3 kawan kita, tapi jelas dia punya mazhab, jelas dia punya manhaj, jelas dia punya akidah. Walaupun 1, 2, 3, 4 kawan kita, tapi jelas akidah dia, aman kita, tenang kita. Sebab apa? Sebab kalau dah kawan bagus, berarti kita pun insya Allah bagus. Macam tu. Jadi kita pun kalau kita berbual, kalau kita bercakap dengan dia, apa kita punya topik, kita punya pembicaraan, insya Allah akan, ya ini tak akan keluar daripada akidah Ahlussunnah Jamaah. Tapi kalau kawan kita banyak, macam-macam kawan kita, ada yang akidahnya Asy'ari, ada yang akidahnya Khawarij, ada yang akidahnya Mu'tazilah, ada yang wah, ini tak akan tenang. Tak akan tenang. Sebab persaudaraan, persahabatan yang hakiki adalah persahabatan yang dilandaskan dengan akidah yang murni, yang sahih, yang benar. Yang namanya akidah ni mesti lambat maupun cepat akan nampak. Akidah kalau kita bersahabat, mesti kita akan tahu ni akidah kawan ni lain dengan kita ni. Macam tu. Jadi yakni konsekuensinya lambat maupun cepat akan berpisah juga. Apa? Kecuali kalau tidak ada giroh, kalau tidak ada semangat dalam beragama. Jadi kalau tidak ada semangat dalam beragama, ya biarkan sajalah Syiah, mau kawan Syiah, mau Khawarij, tak masalah, Mu'tazilah tak masalah. Janji kita inilah apa, happy lah macam tu. Kalau semacam ni kita tak cakap lah. Kalau semacam ni orang ini kita ketepikan, karena udah orang ni tak ada semangat dalam din, tak ada semangat dalam agama ni. Orang ni dah tepilah gitu. Tapi kalau kita cakap orang yang semangat dalam agama, karena agama ini adalah inti utama hidup kita ni. Jadi sekali lagi, ilmu penting sebagai prinsip. Karena kalau dah prinsip, dimanapun tempat kita berada, kita boleh membedakan ini hak dan yang batil, dan kita tidak pening dan kita tidak ikut yakni kebanyakan orang. Tapi bukan berarti kita sebutkan kebanyakan orang salah, tidak. Jadi intinya ilmu. Kita balik misalnya Indonesia, misalnya siapa tahu di kampung kita ternyata dakwah sunnah sudah tersebar di situ. Jadi tiba-tiba kita sebut tadi jangan salah paham, misalnya kebanyakan, jangan ikutlah kebanyakan orang. Padahal di kampungnya dah ikut masya Allah sunnah. Wah, ini kebanyakan orang, dia tak ikut. Ini muskilah. Siapa tahu, karena sekarang tersebarkan banyak dakwah. Balik misalnya di Malaysia, balik di Singapura misalnya. Siapa tahu walau alam, misalnya di Singapura misalnya, ternyata di masjid kita dah banyak sunnah misalnya. Alhamdulillah gitu. Tapi kalau dah ada ilmu, kita pun tengok, wah ini kebanyakan sekarang, misalnya contoh sufi misalnya, wah ini kita tak ikut. Kita dah tahu dia punya kesilapan, kekurangan misalnya, jadi kita tidak ikut. Alhamdulillah, masih selama masih kita dibebaskan yakni untuk memilih mazhab kita, memilih akidah kita, alhamdulillah. Dan juga selama kerja masih lancar misalnya, kita bekerja, terus gaji masih dapat, terus hidup masih bersambung, tak kalas lagi, mau apa lagi, tak perlu ikut-ikutan. Baik. Itulah yakni dalam bab ni, kita masuk dalam bab baru. Tafadhal. Berkata Imam Ismail bin Abdurrahman Asy-Syaubuni, beriman terhadap Telaga dan Al-Kausar. Mereka Ahlussunnah mengimani Telaga dan Al-Kausar, dan dimasukkannya sekelompok orang dari kalangan orang-orang yang bertauhid ke dalam surga tanpa hisab, dan sekelompok orang dari mereka yang dihisab dengan hisab yang ringan, kemudian dimasukkan ke dalam surga tanpa kejelekan dan tanpa azab yang menimpa mereka. Ahlussunnah juga mengimani masuknya sekelompok orang dari orang-orang yang berdosa ke dalam neraka, kemudian mereka dibebaskan dan dikeluarkan darinya, dan dikumpulkan dengan saudara-saudara mereka yang telah mendahului mereka masuk ke dalam surga. Dan Ahlussunnah meyakini dengan penuh keyakinan bahwa orang yang berdosa dari kalangan orang-orang yang bertauhid tidaklah kekal dalam neraka, tidaklah mereka dibiarkan kekal di dalamnya selama-lamanya. Adapun orang kafir, maka sesungguhnya mereka kekal di dalam neraka dan tidak akan keluar darinya selama-lamanya. Mereka tidak akan menjauh dari neraka, tidak akan diringankan azab dari mereka, dan mereka terputus di dalamnya. Allah Ta'ala tidak akan membiarkan seorang pun pelaku maksiat dari kalangan orang yang beriman kekal di dalam neraka. Selanjutnya, penulis Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala menyebutkan, yakni di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah beriman terhadap telaga dan Al-Kautsar. Jadi sebelumnya kita dah sebutkan masalah ba'ats, yakni masalah dibangkitkannya manusia nanti dari kuburan, kemudian menuju mahsyar, terus terjadinya syafaat, terus terjadinya yakni hal-hal yang terjadi pada waktu itu adalah termasuk dalam masalah beriman kepada hari akhirat. Dah kita sebutkan masalahnya. Jadi di antara juga beriman terhadap hari akhirat ini, beriman terhadap telaga dan Al-Kautsar. Ini adalah akidah Ahlussunnah Jamaah. Maknanya ada apa tidak yang menyelisih, ada. Jadi ada yang menyebutkan tidak ada haud, tidak ada kautsar. Sebab itulah penulis di sini menyebutkan. Di masalah-masalah yang disebutkan oleh penulis di sini adalah masalah-masalah yang penting, yang ada orang, yakni sekelompok mazhab, ada orang yang menyelisihinya. Jadi beriman terhadap telaga, yakni telaga di sini, yakni yang dimaksudkan dalam bahasa Arabnya adalah al-haud. Al-haud. Al-haud. Ha wau do don. Haudun. Haudun. Jadi kalau haudun berarti nakiro, sembarang telaga. Tapi kalau dah kita sebut al-haudu, berarti dah jelas makrifah dia. Yang kita maksudkan adalah telaga yang ada di akhirat ini. Jadi kalau dah bahasa Arabnya telaga apa? Haudun. Sembarang telaga tuh. Haudun. Ada haudun misalnya. Tapi karena ini adalah dah jelas haud yang mana satu kita maksudkan, yakni yang ada di akhirat, berarti al-haudu. Kemudian al-kautsar. Al-kautsar. Jadi apa ada tidak nih al-kautsar pun kita dah pahami, inna a'tainakal kautsar itu ayatnya, dan juga kita sering mendengar telaga kautsar. Kita dah dengar telaga kautsar. Jadi tadi telaga al-haudu juga telaga, al-kautsar pun telaga juga. Jadi apa perbedaan antara dua telaga ini? Jadi Al-Kautsar dari segi bahasa maknanya apa itu? Mubalaghah wasfun yadullu alal mubalaghah fil kathra. Yakni satu sifat, satu kata yang mengungkapkan yakni banyak yang berlebihan, kebanyakan yang berlebihan, banyak yang berlebihan. Maknanya kalau kita sebut banyak berarti kathir, kathirun. Jadi kathro, banyak. Tapi kalau luar biasa banyaknya, mana kita sebut al-kautsar. Disebutlah dia al-kautsar. Jadi al-kautsar ini banyak yang berlebihan. Jadi tadi kita sebutkan al-kautsar, al-kathro, yakni kathir, banyak. Itu biasa bahasanya. Tapi kalau dah sebut al-kautsar berarti banyaknya banyak, luar biasa banyaknya, gitu. Itu dari segi bahasa, dari segi dari segi istilah disebut oleh para ulama adalah yang makna yang pertama disebut huwa nah annahu nahrun fil jannah a'tahu Allah li nabihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna daripada Al-Kautsar ini adalah yakni satu nahr, nahrun, yakni satu sungai di dalam surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Al-Kautsar. Yaitu kita ulangi, nahrun, yakni satu nahr, suatu sungai yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya apa? Al-Kautsar ini adalah apa? Sungai di surga. Sungai di surga. Nah. Taib. Ini yang disebut oleh majoriti ulama, kebanyakan ulama menyebutkan semacam ini. Yakni Al-Kautsar, kalau disebut Kautsar adalah sungai di surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus adapun haud adalah yakni kolam, yakni yudha majma' al-ma, yakni tempat berkumpulnya air, yakni kolam besar, itu adalah al-haud. Jadi al-haud ini kata para ulama yudha fi ardil mahsyar yaumal qiyamah. Haud ini berada di tengah-tengah mahsyar, berada di tengah-tengah mahsyar yang datang padanya orang-orang mukminun, yakni kaum muslimun, untuk minum padanya, yakni ardul, yakni haud. Tadi kita sebutkan haud, telaga ini adalah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah padang mahsyar. Dan di situ datang padanya kaum muslimin untuk minum, gitu. Untuk minum. Jadi inilah yang disebut oleh ulama, ada yang menyebutkan Al-Kautsar sama dengan Haud, Haud sama dengan Al-Kautsar. Ada yang menyebutkan demikian. Tapi sekali lagi, apa perbedaannya? Perbedaannya adalah kalau Al-Kautsar, kalau mengambil makna pertama, kalau dari segi makna yang pertama, Al-Kautsar adalah yakni apa tadi, nahrun fil jannah, yakni sungai di surga. Taib. Berarti sudah confirm. Tapi kalau haud, sungai juga, kalau boleh kita sebut sungai karena disebut majma' al-ma, tempat berkumpulnya air. Maknanya kolam lah, contoh. Kolam gitu. Telaga, kolam atau telaga. Tapi letaknya lain, letaknya di padang mahsyar. Kalau tadi letaknya di dalam surga. Semacam itu. Nah, dari makna yang kedua nih, yakni makna yang diletakkan ke dalam surga, di dalam padang mahsyar, disebutkan bahwasanya Al-Kautsar pun termasuk di dalam ini katanya. Jadi ala kulli hal, jadi dari sisi dua makna ini seolah-olah ada dua telaga yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena khilaf para ulama dalam bab ini, apakah haud itu khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau Al-Kautsar, confirm dah jawabannya, khusus bagi Nabi SAW. Al-Kautsar itu memang khusus telaga, namanya Kautsar, yang khusus bagi Nabi SAW. Tapi kalau telaga, khilaf ulama, apakah nabi-nabi yang lain ada telaganya apa tidak, gitu. Haud yang kita maksudkan adalah haud, kolam itu, telaga itu, selain Kautsar, apakah dia khusus bagi Nabi SAW? Khilaf ulama. Jadi ada yang menyebutkan khusus, taib, karena tidak ada nas yang sahih dalam bab ini. Yakni kalau dah sebutkan haud, kolam, telaga, maknanya itulah Kautsar. Berarti yang apa namanya, haud yang ada di tengah padang mahsyar itu adalah kolam milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk menggabungkan dia punya pendapat. Jadi kalau tadi misalnya Al-Kautsar itu kan di dalam surga, macam mana pula minum di padang mahsyar, gitu. Nah, kata ulama, telaga yang ada di padang mahsyar ini airnya berasal dari Al-Kautsar yang dalam surga. Yani mengalir dari surga. Berarti kalau sumbernya sama, berarti maknanya sama juga, cuma tempatnya saja yang berbeda. Gitu. Jadi kalau yang menyebutkan itu, kalau yang menyebutkan haud dengan Kautsar sama, maknanya haud dengan Kautsar khas khusus milik Nabi Muhammad SAW. Sampai sini nyambung tidak? Nah, nyambung. Baik. Jadi kalau yang mengatakan berbeda, berarti tidak ada penggabung-gabungan. Maknanya kalau mengatakan apakah haud itu khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang mengatakan tidak khusus, karena setiap nabi ada kolamnya masing-masing, ada haudnya masing-masing. Berarti kolam yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di padang mahsyar, kolam umum gitu, yang nanti padanya datang kaum mukminin, kaum muslimin minum di situ. Ada juga Kautsar yang khusus nanti di dalam surga. Dan juga kalau sudah demikian, kalau perbedaan, yakni kalau masing-masing nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW memiliki haud tadi, yakni menggabungkan nas tadi pun tidak menutup kemungkinan. Maknanya apa? Air haud ini berasal daripada Kautsar. gitu. Intinya haud dengan kautsar ini adalah airnya air yang berkah, gitu. Air-air yang berkah dan tidak sembarang orang yang minum padanya. Jadi nas yang khilaf ulama dalam hal ini, tapi disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala karena banyak jalan-jalannya. Katanya di sini yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, inna likulli nabiyyin haudan. Setiap nabi memiliki haud. Haud, yakni tadi telaga, kolam. Wa innahum yatabahawna ayyuhum akthar waridatan, dan mereka bangga. Dan mereka bangga siapa yang paling banyak orang yang meminum di dalamnya. Wa inni arju an akuna aktsaruhum, dan aku mengharapkan agar kolamku adalah kolam yang paling banyak orang yang meminum di dalamnya. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berdasarkan hadis ini, haud dengan kautsar lain itu tidak. Kalau al-kautsar ayatnya ada jelas, inna a'tainaka al-kautsar, dan juga ada hadis-hadis yang lain yang berkaitan dengan al-kautsar. Nah, jadi hadis ini mengatakan bahwasanya haud lain. Nah, kenapa haud lain? Karena setiap nabi memiliki haud, dan masing-masing umat nabi masing-masing akan minum di haudnya itu. Nah, jadi ini berkaitan dengan haud dengan al-kautsar, dua-duanya kita beriman bahwasanya ada namanya haud, ada namanya al-kautsar, dua-duanya adalah kolam, dua-duanya adalah telaga yang apabila kita minum di dalamnya tidak akan haus selama-lamanya, dan tadi kita sebutkan maknanya yakni air yang berkah. Dan sifatnya dah, yakni sifatnya masyhur dalam hadis bahwasanya luasnya seluas masirat syahrin, luasnya seluas yakni perjalanan sebulan, itu luasnya. Lebarnya pun macam-macam tuh. Yaitu aniyat, yakni gelas cawan itu untuk meminum dari air itu sejumlah bintang di langit. Wah, banyak betul gitu. Nah, barang siapa yang minumnya tidak akan haus selama-lamanya. Ini menunjukkan masyhur hadis ini. Ini menunjukkan kelebihan daripada kautsar ini atau telaga ini juga. Jadi berkaitan dengan telaga. Jadi hadisnya ada dalam hadis Bukhari, ada dalam hadis Muslim. Bahwasanya Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan ada sekelompok orang yang akan dihalau, ditolak, tidak boleh meminum daripada haud ini, karena haud ini yang sahih, haud ini berada di tengah padang mahsyar. Jadi kalau al-kautsar itu nanti di surga. Atau tadi kita sebutkan kalau yang menyebutkan al-kautsar telaga khas untuk Nabi SAW atau haud yang khas, itu intinya di dalam di padang mahsyar. Dan berlakunya peristiwa dihalau, ditolak orang-orang tersebut itu di sini keadaannya, di padang mahsyar. Yakni sebelum sirat, sebelum sirat. Sebab kalau sudah sirat maknanya lepas dah, aman. Ini belum aman. Sebab itulah yang dapat minum kemungkinan aman. Gitu. Jadi haudnya Nabi alaihi salam tak sembarangan orang minum, walaupun muslim tak boleh, tak semestinya dapat minum. Gitu. Jadi dalam hal ini yang disebutkan oleh ulama, baik. Jadi diperhatikan baik-baik, dan hadis ini banyak dalam Bukhari dan dalam Imam Muslim. Jadi Nabi SAW katanya ummati, atau Nabi SAW dalam riwayat menyebutkan ashabi. Ay Rabbi innahum ashabi, ya Allah itu adalah umatku. Gitu. Tapi dihalau oleh malaikat. Kenapa? Karena la tadri madza ahdatsu ba'dak. Ini kata dalam Sahih Bukhari. Karena kamu wahai Muhammad tak mengetahui, tak tahu apa yang mereka buat setelah selepas kematianmu. Ah ini. Jadi kata ulama ada yang menyebutkan yang dimaksud dengan apa yang dimaksud oleh malaikat, yakni orang-orang yang berbuat hal-hal yang baru yang tidak diketahui oleh Nabi SAW, ada yang menyebutkan orang yang murtad. Tapi kalau dah orang murtad, confirm dah. Nah, gitu, dah kafir maknanya dah. Nah. Dan juga yang disebutkan oleh ulama adalah orang-orang yang berbuat bid'ah. Nah, orang yang berbuat bid'ah, orang yang berbuat perkara-perkara yang baru. Yang hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Yani kata Nabi, kata para malaikat kepada Nabi Alaihissalam, dan juga yakni diperingatkan Nabi Alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini, bahwa anta la tadri madza ahdatsu ba'dak. Jadi kamu tidak mengetahui apa yang mereka buat selepas kamu. Nih. Jadi apa yang mereka buat yakni macam-macam dari perkara agama nih. Jadi bagi mereka yang tegak di atas sunnah, yang mengikuti sunnah Nabi Alaihissalam, berpegang teguh dan menjalankan dengan kuat, menjadikan prinsip, insyaallah taala kemungkinan dia akan minum dari haud Nabi Alaihissalam. Tapi bagi mereka yang susah mengikuti sunnah misalnya, atau memusuhi sunnah, kemudian berbuat bid'ah misalnya, maka ini kemungkinan besar dia tidak akan minum dari haudnya Nabi Alaihissalam. Dan apabila kita minum haudnya ini, kemungkinan kita akan selamat. Ciri-ciri gitu, ciri-ciri. Karena ini haud sebelum sirat, sebelum titian itu. Setelah kita berdoa kepada Allah agar kita termasuk orang yang mendapatkan yakni kesempatan taufik Allah, ridha Allah untuk meminum dari haudnya Nabi Alaihissalam. Kemudian kita selamat dalam meniti siratul mustaqim, ya sirat, yakni sirat yang ada di yakni di atas neraka itu. Jadi sekali lagi ayo ikhwah, ayo akhwat al-karimah, kalau berbicara masalah telaga, ini tadi kita sebutkan masalah iman. Taib, dan sudah kita sebutkan apa itu al-kautsar, apa itu al-haud, apa itu telaga. Dan selalu kita ingatkan ini adalah berkaitan dengan tadi masalah keutamaan orang yang mengikuti sunnah. Yakni yang berhak meminum dari telaga Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi oleh sebab itu ayol akhwat, ayol ikhwah semuanya, hidup ini tak lama, sebentar. Baik. Oleh sebab itu kita berusaha sekuat mungkin untuk kita belajar mengetahui mana sunnah, mana satu yang bid'ah, mana satu yang tak betul, mana satu yang betul, mana satu yang hak, mana satu yang batil, gitu. Jadi kalau dah ada ilmu, dah ada prinsip, gitu, kita satu orang pun di kampung dah okey dah. Nah, apalagi kalau ada kawan 1, 2, 3, alhamdulillah macam tu. Jangan takut dibenci orang misalnya, jangan takut tidak ada kawan misalnya. Nah, itu ketakutan-ketakutan semacam tu, ketakutan yang tidak ada dalilnya. Nah, jadi siapa kata juga kalau banyak kawan banyak rezeki misalnya. Nah, ya kemungkinan mungkinlah, tapi tidak menjadi ukuran. Jadi yang ukurannya adalah berpegang teguh kepada sunnah, kemudian membela sunnah, insyaallah taala Allah akan memberikan kita taufik di dunia dan di akhirat. Baik. Ayuhal ikhwah, ayuhal akhwat semuanya. Jadi ini yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa tegak. Kita keluarga kita lah minimal kita keluarga kita. Dan seterusnya kita akan yakni berdakwah kepada kawan-kawan kita. Ya dakwah di sini kita dah sering sebutkan tak semestinya ceramah. Dakwah ni tak semestinya ceramah. Dakwah ni kita tunjukkan akhlak yang baik, itu dakwah juga. Kalau ada buku-buku ya kita bagi kawan, itu dakwah juga. Kalau tak ada buku hanya setakat apa artikel apa copy paste misalnya pun tak masalah, dakwah juga. Bagi link-link yang bermanfaat, itu dakwah juga. Tak semestinya ceramah lah. Macam itu. Jadi yang pentingnya adalah kita yakni muslih apa islah soleh, yakni baik untuk diri kita. Kalau kita mampu kita menjadi baik untuk orang lain, maknanya kita menyebarkan dakwah sunnah. Taib, Ya, tetap kita berdoa, semoga Allah senantiasa memberikan kita taufik untuk tetap berada di atas sunnah ini sampai kita meninggal dunia, dan Allah ridha kepada kita, keluarga kita, dan kawan-kawan kita, dan seluruh kaum muslimin. Sampai di sini, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.